potret tua. Spesial tembang untuk keluarga Sogul Haji, terima kasih. Hai. kalimat satu tombang manis sudah meluncur buatan semuanya di sini.